Saat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Yang semula dipuja, ini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, ini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Maut akan datang penjelas.